السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، yang dihormati sahabul afadil gawai dan seluruh kaki tangan mebeng, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini alhamdulillah kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita memasuki fasa yang kedua untuk menyempurnakan Ramadan. Di dalam fasa yang kedua ini, marilah sama-sama kita mengingati semula bagaimana satu peristiwa yang besar yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tercetusnya syariat yang baru di Madinah Al-Munawwarah, yaitu syariat mewajibkan kepada umat Islam untuk bersama-sama di medan peperangan. Sewaktu umat Islam berada di Makkah, Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kepada umat Islam untuk bertindak sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh golongan musyrikin. Di Makkah Al-Mukarramah, Rasulullah pernah berdepan dengan ancaman yang lebih dahsyat daripada zaman Madinah. Di Makkah, Rasulullah pernah dijeruk lehernya, pernah digali lubang yang dalam supaya Rasulullah akan terjatuh ke dalam lubang ini, pernah diberi makanan yang beracun, pernah dihalau daripada kota Mekah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada Rasulullah dan umat Islam supaya bersabar dan jangan bertindak. Kesabaran di Mekah adalah sabar dan jangan bertindak. Kalau bertindak bermakna tidak sabar. Adapun di Madinah Al-Munawwarah, Islam mengajar supaya sabar dan menekan nafsu supaya bertindak. Kerana di Madinah Al-Munawwarah, ramai orang yang tak mau bertindak. Ada orang yang takut apabila Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan peperangan, mereka takut. Allah mengajar supaya sabar. Sabar menghadapi keluarga, sabar menghadapi ujian harta benda yang disayangi, sekiranya mereka tinggal meninggal dunia, mereka akan meninggalkan segala kepentingan dunia. Islam meminta supaya sabar dan melaksanakan tuntutan al-jihadu fi sabilillah. Peperangan yang pertama berlaku dalam Islam apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, udhina lilladhina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Maksudnya, diizinkan kepada kamu, yakni disyariatkan kepada kamu untuk bertindak kepada orang-orang yang menzalimi kamu, supaya kamu bertindak setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Dan Allah akan menolong kamu. Dan sesungguhnya Allah berkuasa untuk menolong kamu. Sebahagian daripada para alim ulama mufassirin menyebut ayat ini diturunkan di dalam bulan Ramadan, sebelum daripada berlakunya peperangan Badar. Ada segolongan manusia, ada ulama menyebut golongan munafikin yang bermuka-muka dengan Rasulullah. Mereka sentiasa datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal nuzilat ilaika al-ayah?" Wahai Rasulullah, adakah Allah tak turunkan lagi kepada kita ni mana-mana ayat? Dia sebut macam tu. Mana-mana ayat Rasulullah baca melalui wajah dia, iaitulah ayat peperangan. Bila dia tengok Islam ni dah ada kekuatan, Islam dah ada negara, dia mari berbodek dengan Nabi. Mari nak tunjuk seolah-olah dia memiliki iman yang kuat. Dia memiliki daya jual yang tinggi dengan Islam. Dan dia nak supaya Nabi ini rasa sayang kepada dia. Padahal di dalam hatinya ada perasaan munafik. Untuk membuktikan bahawa dia ini pengikut setia kepada Rasulullah, dia mari tanya Rasulullah, tak turun lagi ke sebarang ayat? Sebarang ayat, yakni ayat yang menjurus kepada keizinan peperangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang saya baca tadi, diizinkan kepada kamu. Apabila kamu diperangi, maka kamu boleh bertindak balas. Kamu boleh melakukan peperangan, dan peperangan disyariat oleh Allah, dan Allah akan menolong mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat ini di dalam masjid baginda. Bila dibaca ayat ini, orang yang tanya Rasulullah bila Allah akan syariatkan peperangan ini, nampak air muka mereka ketakutan. Orang yang tidak pernah bertanya, hanya menunggu saja mana-mana hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, muka mereka ceria. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi gambaran kepada Rasulullah akan tercetus satu peperangan yang pertama, yang menggambarkan salah satu daripada syariat Islam yang baru diturunkan di Madinah. Di mana apabila satu rombongan perdagangan yang dipimpin sendiri oleh Abu Sufyan bin Harb bertolak daripada Mekah menuju ke Syam, membawa perniagaan yang dimiliki oleh umat Islam, yakni harta umat Islam yang ditinggalkan di dalam peristiwa hijrah. Mereka meninggalkan kebun, meninggalkan pakaian, meninggalkan banyak perkara. Harta milik umat Islam ini dirampas oleh Abu Sufyan dan rakan-rakannya. Dikumpul harta yang banyak. Ada harta milik Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Harta yang banyak ini dibawa daripada Mekah Al-Mukarramah menuju ke Syam. Abu Sufyan seorang pemimpin yang bukan saja pandai mengurus perniagaan, tapi dia adalah seorang ahli politik yang licik. Abu Sufyan menggunakan serapan dua mata ketika membawa harta umat Islam ini. Yang pertama, dia nak memperolehi keuntungan yang lebih. Yang kedua, Abu Sufyan, dia nak menilai sejauh mana kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam di Madinah. Setelah umat Islam meninggalkan Mekah setahun lebih, dia nak baca macam mana kekuatan yang mampu dibina oleh Rasulullah dan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in di Madinah Al-Munawwarah. Kalau kekuatan ini memuncak, menandakan negara Islam di Madinah ini sebuah negara yang boleh mengancam kedudukan kerajaan Jahiliyah di Mekah Al-Mukarramah. Dalam tempoh satu tahun lebih, sudah tentulah kalau orang yang baru berkahwin, tempoh setahun lebih ni, isteri dia tak berapa nak kenal mana lagi. Ha, dia kenal zahir begitu je. Ha, perangai dia yang sebenar macam mana, kadang-kadang rahsia yang dia sembunyi, ha, kita tak tahu lagi. Ada orang yang kahwin di peringkat setahun lebih, nak beli kereta pun tak boleh lagi. Tak boleh nak buat rumah. Macam mana sebuah kerajaan sudah tentu lebih suka. Abu Sufyan dia nak tahu. Sebab Abu Sufyan dia faham. Islam ini sebuah agama yang unik. Sebuah agama yang paling tinggi. Sebuah agama yang mulia. Dia tahu tapi dia tak beriman. Dia tahu macam mana tahap kesabaran umat Islam apabila berlaku. Ha, mereka menyeksa Bilal bin Rabah. Bilal mengatakan ahadun ahad. Bila dia tawar kepada Bilal, seorang yang miskin, hamba abdi, ditawarkan harta yang banyak, Bilal bin Rabah boleh sebut bahawa Allah yang maha kaya. Dia tak terima apa-apa sumbangan, apa-apa hadiah yang nak beri kepada Bilal untuk meninggalkan Islam. Bilal mengatakan Allah maha satu, Allah yang paling kaya. Abu Sufyan dia faham. Maknanya pengorbanan di kalangan umat Islam ini besar. Yang tidak berlaku di dalam sejarah tamadun manusia. Adakah kesabaran yang seumpama ini, pengorbanan yang besar ini, yang berlaku di kalangan umat Islam, mereka bersatu di Madinah, mereka boleh membentuk sebuah kerajaan yang kuat. Lalu dia bawa harta, lalu melalui pinggir Madinah Al-Munawwarah. Lalu ikut depan hidung orang Islam. Untuk tes macam mana politik yang dimiliki oleh Rasulullah. Kekuatan negara yang dibina oleh Rasulullah setara mana kekuatan. Bila Rasulullah tahu, mereka akan lalu. Rasulullah juga Nabi dan Rasul yang mempunyai wahyun siyasi yang disebut oleh seluruh para alim ulama. Yang mempunyai pandangan politik yang tajam, yang mempunyai pembacaan yang jauh. Segala perkara yang ada di dalam kepala Abu Sufyan dibaca oleh Rasulullah dengan baik. Dibaca oleh Rasulullah satu persatu. Lalu Rasulullah bertindak dengan tidak mengganggu rombongan untuk pergi ke negara Syam. Tetapi apabila mereka berniaga di Syam, Rasulullah tahu mereka memperolehi keuntungan yang banyak. Dan bila memperolehi keuntungan yang banyak, manusia yang tidak mempunyai iman, dia akan sayang kepada harta lebih daripada segala-galanya. Maka Rasulullah bertindak waktu dia sayang. Rasulullah menyekat ketika rombongan ini balik daripada Syam nak menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah ini di dalam bulan Ramadan. Ada riwayat mengatakan seminggu sebelum daripada berlaku peperangan. Kalau seminggu lebih kurang pada hari ini. 17 Ramadhan berlaku peperangan Badar. Ini baru sebelah. Kurang lebihlah kemarin. Rasulullah bermusyawarah, berbincang dengan sahabat-sahabat yang lain. Bukan semata-mata perbincangan yang dibincang oleh Rasulullah ini menjurus kepada peperangan. Tetapi lebih daripada itu. Kalau kita tidak menyekat, Rasulullah peringkat awal, Rasulullah tak bincang masalah nak pulang. Rasulullah bincang, kita sekat dan kita ambil balik. Harta yang dirampas ini, kita ambil balik. Dan kita gunakan di Madinah kerana harta yang dibawa adalah harta orang Islam. Sahabat-sahabat memahami, bukan masalah ambil balik harta. Yang lebih besar daripada itu, iaitulah masalah moral dan maruah umat Islam. Kerana agama Islam, sebuah agama yang terkandung segala-galanya. Dalam Islam ada sabar. Dalam Islam ada mati syahid. Bukan bermakna mati syahid ni tidak sabar. Nah, sabar sehingga kita mampu mengorbankan jiwa raga kita, kita gugur syahid. Daripada sabar mempertahankan kemarahan sehingga kepada mati syahid. Islam ada meja rundingan, Islam ada medan peperangan. Rasulullah banyak berunding di Madinah, Rasulullah banyak berperang. Mengikut keadaan yang sesuai. Sebab itu, umat Islam yang memahami hakikat ini, apabila Rasulullah mencadangkan kita mesti menyekat rombongan yang bawa harta umat Islam. Kalau tidak disekat, maka dunia akan mengejek kerajaan Madinah. Dunia akan mengatakan kepimpinan Muhammad ini bacul. Kumpulan Islam yang duduk di Madinah ini tidak ada maruah. Orang bawa harta dia lalu depan mata. Tak kata apa. Maka mereka sepakat untuk keluar. Tunggu di tengah jalan. Satu jumlah yang agak besar, yang lebih ramai daripada rombongan yang dibawa oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan apabila mengesan. Bila dia balik, Abu Sufyan juga dia baca. Tindakan yang akan dibuat oleh Rasulullah. Kemungkinan Rasulullah bertindak. Sebab dia bawa harta ni pun bukan semata-mata dia nak berniaga. Tapi dia nak buat satu ujian kepada Rasulullah. Dia nak tengok macam mana kekuatan yang ada di Madinah. Supaya mereka akan bertindak selepas daripada itu. Yang disebut oleh ulama sirah. Kalau Nabi SAW tak keluar ke medan Badar. Peperangan tetap akan berlaku. Sebab Abu Sufyan dia bawa dia sengaja. Bila dia balik katakanlah Rasulullah tak sekat. Dia boleh baca Madinah ini tak kuat, maka mereka akan mari serang Madinah Al-Munawwarah. Bila Rasulullah datang sekarang, Abu Sufyan, seorang yang bijak, yang mempunyai pengalaman yang luas di medan peperangan. Pengalaman yang luas di tengah-tengah padang pasir. Dia sengaja membawa unta yang biasa dibawa di medan peperangan. Unta yang biasa dibawa untuk berjalan merentasi benua-benua. Sejenis unta yang dipanggil Humrun Ni'am. Seekor unta merah. Yang mempunyai, dia punya pusu atas belakang dia ni. Goh atas belakang dia ni sampai tiga. Dia bawa ini harga yang paling mahal di zaman itu. Unta yang termahal di Makkah Al-Mukarramah dia bawa. Kerana unta ini dapat membaca banyak perkara. Termasuk unta ini dapat menghidup bau peluh manusia. Bau jebak manusia, bau peluh. Peluh orang yang bekerja, lain bau dia. Peluh orang yang duduk dalam bangunan yang mati ekon. Duduk dalam bebek mati ekon. Kepanasan berpeluh, bau dia lain. Orang bekerja, peluh dia bau busuk. Kalau peluh waktu panas, dia tidak busuk sangat. Peluh, orang yang nak marah. Orang yang sedang menunggu busuk, Dia bertelur. Bau dia lain. Bau ini dibezakan oleh unta merah. Unta merah bila dia menghidu sesuatu, dia akan bagi terjemahan kepada tuannya. Dia akan menggerakkan hidung, dia akan mengeluarkan suara, dia akan meletakkan hidung dia dalam keadaan tertentu. Unta kadang-kadang dia berjalan, hidung dia dekat bawah. Kadang-kadang hidung dia dekat sini. Kadang-kadang hidung dia duduk atas. Bila hidung duduk atas, bergerak dia lain, ini adalah menandakan ada musuh di hadapan. Ada lanun, ada musuh di hadapan. Lalu bila digerakkan hidung ini, Abu Sufyan dapat mengesan dan Abu Sufyan dapat baca. Sesungguhnya Muhammad berada di hadapan. Lalu dia pusing. Rombongan dia ni tak lalu ikut tepi Madinah. Dia lalu melalui Badar. Dan di Badar ini ada satu wadi, ada bekalan air. Lalu berhenti di Badar. Oleh kerana Abu Sufyan, perancangan dia untuk menyerang Madinah Al-Munawwarah, dia tak balik terus. Dia berhenti di Badar. Kerana dia nak berperang. Lalu dia mengirim seorang yang bernama Dombom, seorang jahiliah. Dombom ini dia juara atas wakaf. Kalau bercakap atas wakaf dalam kedai kopi, dia juara. Orang dengar dia berkata. Sebab cerita yang tak menarik, kalau dia cerita jadi menarik. Dia jadi sedap. Benda sejengkar dia tarik jadi setepuk. Ini Dombom. Manusia macam ni biasanya tak ada guna. Memang tak ada guna. Tapi ada beberapa keadaan ni ada guna. Abu Sufyan dia hebat. Dia ambil. Orang ni boleh guna. Dia ambil bom-bom, dia bagi seekor kuda yang laju. Dia minta bom-bom ini pecu pergi ke Mekah Al-Mukarram. Lalu bom-bom ini pecu. Sampai di Mekah. Dia calak muka dia. Keluar dalam muka dia sendiri. Baju dia koyok. Koyok, baju dia hancur. Dia pakai baju yang hancur, koyok. Telinga kuda dan hidung kuda dia kerap. Berdarah. Pelana kuda dia pusing. Dia naik berdiri. Dia bangun, dia bercakap sambil berdiri. Atas seekor kuda dia. Dia sebut, Ya Maksyara Quraish. Al-Laqima. Al-Laqima. Al-Laqima. Wahai Quraisy, wahai sekalian orang Quraisy yang ada di Mekah, Al-Latima, harta kamu ni hancur berkecai. Habis. Harta kamu ini habis dirompok oleh Muhammad. Padahal harta dia baru duduk di Badar, Rasulullah tak buat apa lagi. Dia sebut harta hancur apa lagi. Rakan-rakan kamu sudah hancur, maruah kamu habis, moral kamu habis. Ini hebat, bahasa Arab ini dia guna satu kalimah saja. Al-Latima. Al-Latima. Ini habis. Al-Latima ni habis. Ini perkataan bahasa Arab. Macam, na'udzubillah, macam orang perempuan, dia jaga, tiba-tiba dia dirugur. Dia balik, bagi tahu kepada keluarga dia, biasa dia guna perkataan Al-Latima. Habis. Maruah keluarga habis, semua sekali habis. Ini perkataan, bahasa Arab. Al-Latima. Orang di Mekah faham. Bahawa Al-Latima ini hanya bila harta mereka dirampas oleh Nabi SAW. Kalau orang lain rampas, dia tidak. Mereka ini tidak tercemar sebagaimana yang dirampas oleh Rasulullah. Kerana Rasulullah, waktu di Mekah dulu orang boleh buat belaka. Orang yang paling lemah. Tiba-tiba orang yang paling lemah ini rampas balik harta yang dimiliki oleh Quraisy. Dia kata harta dia. Padahal harta orang Islam. Dia kira Al-Latima ini hancur. Menyebabkan mereka berjaya mengerahkan bala tentera di kalangan pemuda-pemuda yang gagah perkasa di Mekah. Dan pemuda ini diberi tawaran. Ada dua tawaran. Yang pertama tawaran wang ihsan. Siapa yang mahu keluar masuk medan perang akan dibayar pampasan yang mahal. Satu. Bila kamu balik, kamu bawa berita kemenangan. Kalau bawa berita kemenangan, akan dibayar sekali ganda lagi. Bayaran yang pertama yang membolehkan seorang itu hidup mewah di Mekah. Banyak dia bayar. Kalau balik, sekali ganda. Dia bayar. Berebut orang muda. menyebabkan mereka keluar ke medan peperangan kerana harta. Kerana bayaran. Dan kerana bayaran ini asal mereka tak kuat. Keluar. Rasulullah tunggu tengah jalan. Ada riwayat mengatakan 2 hari Rasulullah tunggu. Yang sepatutnya rombongan ini sampai. Tiba-tiba rombongan ini tak sampai. Tak lalu. Lalu Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, bertanya kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata pengalaman dia di medan peperangan. Sayyidina Hamzah pun sebut yang sama. Pengalaman dia, pergerakan burung, pergerakan binatang yang ada di padang pasir ni, Abu Sufyan tak lagi ikut ni. Rasulullah tanya, Abu Sufyan ke mana? Dijawab bahawa mengikut ilmu padang pasir, jangkaan Abu Sufyan duduk di badan. Lalu Rasulullah terbayang kalau pergi ke badan, tak berlaku lagi rampak harta, dia akan berlaku perang. Lalu Nabi SAW, sebagaimana yang kita tahu dalam hadis Rasulullah, ini Nabi. Seorang Nabi apabila menyarung baju besi, dia tak akan berundur, dia tak akan cabut baju besi. Sama ada dia menang ataupun mati syahid. Ini Nabi. Dia bahkan Rasulullah berbincang dengan sahabat. Rasulullah tanya, asyiru alayya ayyuhan nas. Cuba bagi pandangan, macam mana pandangan sekalian sahabat, macam mana. Bangun Miqdad bin Amru. Miqdad sebut, ya Rasulullah, imdi lima arakallah, fa nahnu ma'ak. Wallahi la naqul kama qala banu Israel li Musa. Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun walakin naqul izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Wahai Rasulullah, pergilah wahai Rasulullah sebagaimana yang diperintah oleh Allah, kami akan bersama dengan kamu. Wahai Rasulullah, kami tak akan sebut sebagaimana Bani Israel sebut kepada Nabi Musa. Wahai Musa, pergilah kamu dengan Tuhan kamu. Kami duduk di sini, kami tunggu di sini. Kami akan sebut, wahai Rasulullah, pergilah kamu dengan Tuhan kamu. Kami bersama-sama dengan kamu sehidup semati di dalam medan peperangan. Bila Rasulullah terima ucapan ini, maka Nabi SAW memimpin bala tentera umat Islam 313 orang. Tidak ada senjata. Menunggang 2 ekor kuda. Bergilir naik. Ada sahabat kata, wahai Rasulullah, kamu naiklah, kami berjalan. Sehingga Rasulullah sebut. Rasulullah sebut, wahai sahabatku, apa benda yang aku lebih berbanding dengan kamu? Apa benda pahala yang aku lebih berbanding dengan kamu? Tawaduknya Nabi SAW. Padahal Rasulullah ni dosa pun tak ada. Dia kata kepada sahabat, apa benda menyebabkan aku ni kena naik, kamu berjalan? Orang berjalan ni ganjaran dia lebih berbanding dengan orang menunggang. Rasulullah kata, kamu ni, aku ni, apa benda lebih berbanding dengan kamu? Ini tawaduk Rasulullah. Menyebabkan mereka begini-gini naik. Naik. Sehingga sampai ke medan badar. Nabi SAW dalam bulan Ramadan, Rasulullah guna kesempatan Ramadan yang diberi kelebihan yang banyak oleh Allah. Orang yang mati syahid, waktu biasa pun, diberi syafaat. Dia boleh menyelamatkan 70 orang daripada api neraka, dipindah ke dalam syurga. Itu dalam bulan biasa. Macam mana kalau bulan Ramadan? Sudah tentu tak boleh nak bayang dia punya kelebihannya. Menyebabkan Rasulullah guna kesempatan ini. Waktu malam, Nabi kita bila sampai berjalan kaki sampai di bandar, Rasulullah menghidupkan waktu malam. Qiyamul lail, menunaikan sembahyang. Rasulullah tak tidur. Walaupun ada sebahagian daripada sahabat tidur, Nabi kita tak tidur. Sehingga bila sampai di waktu sahur, waktu sahur dekat dengan waktu subuh, Nabi SAW bermunajat kepada Allah sampai ke tahap basah. Dada baju Rasulullah basah, disirami oleh air mata Rasulullah. Dalam munajat Rasulullah sebut kepada Allah, Allahumma in tahlik hadhihi al-asabati lam tu'bad ba'da al-yawm. Wahai Allah, kalau kamu kalahkan bala tentera badai ini, tidak ada lagi manusia yang akan menyembahmu di atas muka bumi. Islam tak akan sampai kepada kita kalau bala tentera badai ini kalah. Menyebabkan mereka berperang, jumlah yang ramai pun, Allah menurunkan para malaikat membantu orang Islam. Orang yang ramai, mereka lihat orang Islam juga ramai. Memang malaikat banyak. Dan peperangan berlaku di pihak Islam ini, manusia dan malaikat. Bantuan daripada Allah ini berlaku dalam perang Badar, berlaku dalam peperangan lain, dan akan terus berlaku sehingga kepada hari kiamat. Ini kita kena ingat. Pokoknya apabila umat Islam bersedia, umat Islam yakin kepada Allah, cuba kita bayang 330 orang, tak ada apa benda senjata. Ada beberapa bila pedangnya. Berdepan dengan 1,000 yang lengkap mari daripada Mekah Al-Mukarramah. Akal manusia menyebut, siapa saja yang masuk, dia akan mati. Tetapi keyakinan Rasulullah kepada pertolongan Allah begitu memuncak, sehingga Rasulullah serah pada Allah urusan ini. Maka Allah akan ambil alih perkara yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Allah bagi pertolongan, menyebabkan mereka mencapai kemenangan yang besar di dalam peperangan Ahzab, peperangan Badar. Menangnya peperangan Badar inilah menyebabkan Islam sampai kepada kita. Islam kita dapat hayati, Ramadan kita boleh sambut, kita boleh segala-galanya kerana kemenangan, sebab musababnya kemenangan yang dicapai oleh umat Islam di dalam peperangan Badar, dan bagaimana pengorbanan yang besar yang ditunjuk oleh mereka di dalam peperangan ini. Sebab itu, di samping kita sambut Ramadan, kita berfikir, kita baca Quran, kita sembahyang, tarawih dan sebagainya, kita kena ingat, ambil syiar Ramadan yang berlaku di dalam sejarah Islam. Pada peperangan Ahzab, pembukaan Kota Mekah, pembukaan Yaman, semua ini berlaku dalam bulan Ramadan. Pembukaan Andalus, pembebasan Kota Suci Baitul Maqdis di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, semua sejarah ini berlaku bulan Ramadan, memberi gambaran bahawa para sahabat ini, mereka rebut Ramadan ini dengan berbagai-bagai cara. Bukan saja mereka baca Quran, tapi mereka juga rebut untuk beramal dengan Quran, sampai ke tahap ayat yang suka untuk diamal, ayat peperangan, mereka amal. Mereka laksanakan peperangan yang menggadai nyawa. Bahkan akal manusia kata wajib kena mati, wajib kena syahid. Sebab itu orang Islam tunggu tinggal keluarga mereka wasiat dalam peperangan Badar. Dan munasabah kalau Nabi SAW mengisytiharkan ahli Badar ini, if'alu ma syi'tum qad ghafara Allahu lakum. Wahai ahli Badar, kamu buat nak buat apa? Pengisytiharan daripada Rasulullah lepas daripada peperangan. Wahai ahli Badar, kamu nak buat apa buat, Allah akan ampun dosa kamu. Kamu nak minum arak, kamu nak zina, kamu buat. Iman mereka, alhamdulillah, jangankan dosa besar, dosa kecil mereka kata pun. Walaupun Rasulullah sebut macam tu. Ini iman ahli Badar yang mempunyai kelebihan yang tersendiri di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini perkara-perkara yang kita kena hayati. Mudah-mudahan iman ditambah oleh Allah apabila kita menyempurnakan ibadat Ramadan kita pada tahun ini. Dan kita harap mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini lebih baik daripada tahun sebelum daripada ini. Dan mudah-mudahan Allah tingkatkan iman akidah kita di dalam bulan yang mulia yang berkat ini, insyaAllah. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, sekadar itulah tazkirah zuhur yang dapat disampaikan pada hari yang mulia ini. Dan sekali lagi sempena dengan kedatangan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini, sekali lagi saya nak sebut yang dah dapat makluman, dapat yang belum lagi ingin saya sebut bahawa saya nak lancarkan dana bagi komplek pendidikan dan dakwah Islamiah, di mana satu keputusan 2-3 tahun yang lepas yang dibuat oleh para alim ulama di Kelantan, di Terengganu. Kita berbincang satu agenda yang besar yang banyak ditinggalkan oleh umat Islam, bahkan hampir tidak berlaku dalam negara kita, iaitulah kewajipan dan tanggungjawab kita menyampaikan dakwah kepada masyarakat bukan Islam. Baru ini berlaku isu gereja, saya pun tidak nak komen banyak, tapi rungutan-rungutan yang bila kita cek, dia ada kepincangan berlaku di pihak kita. Masalah zakat, masalah apa, birokrasi berlaku ini. Akhir sekali orang ambil jalan mudah, ada tawaran daripada gereja diambil. Jadi ini pun kita kena tengoklah. Dan yang kita bincang dalam negara kita, masyarakat Cina, masyarakat India yang beragama Buddha, beragama Hindu, yang kaya raya, kebanyakan daripada mereka ini memeluk Kristian. Ini kena ingat, peluk Kristian, tukar dari keluar daripada agama Buddha, keluar daripada agama Hindu, mereka masuk Kristian. Yang kaya ini terlalu nadir masuk Islam, jarang sangat yang masuk Islam. Dengan maaf saya sebut, kadang-kadang yang masuk Islam ni yang miskin. Bila dia masuk Islam pun tu, apa jatuh ambil kah daripada perkin, minta sedekah, yang menyebabkan kadang-kadang imej ni semacam. Tapi kena bagilah. Itu kita kena bagi penghormatan orang masuk Islam. Tapi dia jadi begitu. Yang kaya masuk Kristian. Bila kita kaji punya kaji, sebenarnya kita ini banyak kekurangan. Kristian dia ada missionary. Dia ada dana Kristian. Dia ada college Kristian, dia ada siri, kursus dia. Kalau saudara-saudara pernah dengar, suluh hidup, itu Kristian. Suluh hidup. Dia cara macam mana kita nak berhadapan dengan kehidupan, diselit dengan Bible, macam-macam benda. Itu dia punya. Dan kesan dia besar. Sabah dan Sarawak cukup-cukup membimbangkan. Dan sekarang ini mula merebak di Johor, di Kuala Lumpur ini. Banyak sebenarnya orang Cina, India yang beragama Buddha, beragama Hindu ni, mereka masuk Kristian. Jadi isu ini adalah isu yang besar. Kita tidak ada dakwah. Bila kita sebut tazkirah, mali mebe, cakap dalam surau, payah. Tapi kalau pengurusan di perikat mebe ni mewajibkan semua ni buat satu kursus yang dikeselit dengan agama, yang menceritakan kelebihan Islam begini, membabit korang bukan Islam, itu alhamdulillah lah. Tapi bima takut tak berlaku. Dan benda ini tidak ada lagi berlaku dalam negara kita ni, satu gerakan dakwah yang berkesan, yang berorganisasi, yang memfokuskan kepada masyarakat bukan Islam. Jadi ala kulihal kita kena pasti ini kelemahan kita. Menyebabkan para ahli ulama, termasuk Yang Amat Berhormat Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz, buat keputusan kita nak buat satu kolej yang akan melahirkan tenaga dakwah kepada orang bukan Islam. Jadi kebetulan waktu itu diminta kepada saya untuk jadi pengerusi kepada bangunan ini yang akan jadi kolej. Jadi saya di peringkat awal saya pun tak nak terima, tapi bila diminta, dan kebetulan pula bidang ini adalah bidang pengajian saya, saya tesis PhD saya pun saya buat yang hampir nak siap sekarang ini, tajuk dia kajian pendekatan dakwah kepada masyarakat Buddha, Hinayana dan Mahayana. Jadi ini bidang saya. Ada memang saya turun ke kaum yang saya sebut ni kajian, bukan ramah-ramah. Saya turun bertemu dengan Cina-Cina, poker, begini-begini, mereka masuk Kristian. Ini realiti yang membimbangkan. Bila orang kaya masuk Kristian ini, setara-setara boleh gambarlah anak buah dia akan turun. Dia ada pengaruh. Ada satu kilang di Penang itu, satu kilang habis. Kerana bos dalam kilang mas, bos dia ni masuk Kristian, anak buah dia licik, habis. Ini satu fenomena yang berlaku yang kita kena sedar. Jadi kita nak mulakan kerja ini. Dan kerja yang saya nak buat ni kerja yang berat, kerja yang besar, dan kita ada lagi satu tempat yang dibuat di Malaysia ini. Seluruh negara tidak ada lagi. Jadi kita nak bermula benda ni walaupun dibuat di besok, insya-Allah lepas daripada ni saya akan bincang dan ada rakan-rakan yang cuba nak buat di tempat-tempat lain, insya-Allah supaya dia akan berkembang dan akan jadi salah satu daripada kerja umat Islam ini. Jadi kami buat komplek pendidikan dan dakwah Islamiah kepada orang bukan Islam. Pelajar yang akan masuk sini, dia akan masuk tahfiz dakwah kepada non-Muslim. Sebelumnya kita dengar tahfiz ICT, tahfiz sains. Ini tahfiz dan dia berkepakaran dalam bidang dakwah. Dan insyaAllah kita akan join dengan negara-negara lain di segi masa depan pengajian, insyaAllah terjaminlah. Cuma benda ini belum jalan lagi. Bangunan telah pun kita buat dan naik tingkat ketiga dan alhamdulillah hasil sumbangan daripada saudara-saudara sebelum daripada ini, jazakumullah khairan jaza. Mudah-mudahan Allah berkati, Allah jaga kesihatan dan sebagainya. Bangunan dan naik tingkat tiga, saya bawa brosur yang baru, ada gambar, ada gambar apa semua sekali. Bangunan ini kita buat di Besut Terengganu, di Besut Terengganu. Jadi insyaAllah kita mengharapkan supaya bangunan ini paling cepat selesai dan operasi dia boleh buat dengan segera, supaya tanggungjawab dakwah kepada masyarakat bukan Islam ini kita giatkan benda ini, masing-masing kita pakat giat. Mudah-mudahan insyaAllah agama kita ini berkembang dengan baik, insyaAllah. Jadi sumbangan yang akan dihulur dalam bulan Ramadan oleh rakan-rakan muslimin dan muslimah, mudah-mudahan diberkati oleh Allah, dan mudah-mudahan ini adalah tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah. Jadi sekadar itulah yang dapat disampaikan. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.